Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 28. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Maka manakala babi itu bergerak untuk meminta sesuatu dari keinginannya, niscaya dengan cepat ia bangun untuk melayani dan mendatangkan keinginan babi itu. Atau ia melihat akan dirinya patuh di hadapan anjing galak, menyembah anjing itu. Patuh dan mendengar apa yang dikehendaki dan diminta oleh anjing tadi. Memutar pikiran dengan daya upaya untuk sampai kepada mematuhinya. Dengan demikian, ia berusaha menyenangkan setannya. Sesungguhnya ia yang menggerakkan babi dan membangunkan anjing. Ia yang membangun anjing dan babi itu untuk melayani setan. Maka dari segi ini, ia menyembah setan dengan menyembah anjing dan babi. Maka hendaklah semua hamba Allah itu memperhatikan geraknya dan tetapnya, diamnya dan bicaranya, tegaknya dan duduknya. Ia hendaklah memandang dengan mata hati, maka ia tidak melihat kalau ia menginsafi akan dirinya, selain ia berusaha sepanjang hari menyembah yang tersebut itu. Inilah penganiayaan yang paling penghabisan, karena pemilik dijadikannya yang dimiliki, pemimpin dijadikannya yang dipimpin, tuan dijadikannya budak, dan yang berkuasa dijadikannya yang dikuasai. Karena akallah yang berhak untuk menjadi tuan yang dapat memaksa dan berkuasa. Dan telah diperbuatnya akal itu untuk melayani yang tiga itu, yaitu anjing, babi, dan setan. Maka tidak dapat dibantah. Lantaran mematuhi yang tiga tadi, berkembanglah dalam yang tertindis lapis, sehingga ia menjadi stempel dan karat yang membinasakan dan mematikan hati. Adapun mentaati babi nafsu syahwat, maka timbullah daripadanya sifat kurang malu, keji, boros, kikir, riak, rusak kehormatan, suka main-main, senda gurau, loba, rakus, penjilat, dengki, busuk hati, suka memaki, dan lain-lainnya. Adapun mentaati anjing, amarah, maka berkembanglah daripadanya kepada hati sifat-sifat membuta tuli, sembrono, angkuh, ingin tinggi, sebenang, kemarahan meluap-luap, takabur, membanggakan diri, suka melecehkan orang, memandang ringan terhadap orang, penghinaan terhadap orang, kemauan jahat, ingin berbuat kedzaliman, dan lain-lain. Adapun mentaati setan, ialah dengan mengikuti nafsu syahwat dan kemarahan. Maka menghasilkan sifat mengecoh, menipu, mencari dalil, tipu muslihat, berani babi, menipu, membuat contoh yang tidak-tidak, menokoh, merusak, perkataan kotor, dan sebagainya. Jikalau keadaan itu dibalik, dan semuanya dipaksakan di bawah kebijaksanaan sifat ketuhanan atau sifat robaniyah, niscaya tetaplah dalam hatinya sifat-sifat ketuhanan, yaitu ilmu, hikmah, yakin, meliputi pengetahuannya tentang hakikat segala sesuatu, mengetahui segala urusan menurut yang sebenarnya, menguasai atas tiap sesuatu, dengan kekuatan ilmu, nur mata hati dan berhak tampil di atas makhluk karena kesempurnaan dan keagungan ilmu. Dan ia terlepas daripada perbudakan hawa nafsu dan kemarahan. Dan berkembanglah sifat-sifat mulia, lantaran terkungkung kemarahan. Dan berkembanglah sifat-sifat mulia lantaran terkungkungnya babi, hawa nafsu, dan kembalinya ke batas normal. Sifat-sifat mulia itu seperti sifat menjaga diri, merasa cukup dengan yang ada, tenang, zahud, warok, takwa, lapang dada, bagus sikap, malu, ramah, bertolong-tolongan, dan sebagainya. Dan dengan mengekang kekuatan amarah, memaksakannya dan mengembalikannya ke batas yang seharusnya, maka menghasilkan sifat berani, dermawan, suka menolong, mengekang nafsu, sabar, penyantun, memikul kewajiban, pemaaf, tetap pendirian, hati mulia, cerdik, berjiwa besar, dan lain-lain. Maka hati adalah seperti cermin yang telah diliputi oleh hal-hal yang membekas tadi. Bekas-bekas itu secara bersambung akan sampai kepada hati. Adapun bekas-bekas yang terpuji yang sudah kami sebutkan dahulu, maka akan menambah kecemerlangannya cermin tadi. Bersinar, cemerlang, nur, dan terang. Sehingga cemerlanglah, jelaslah kebenaran. Dan terbukalah hakikat untuk yang dicari dalam agama. Kepada contoh hati inilah disyaratkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dikehendaki oleh Allah kebajikan pada seorang hamba, niscaya dijadikannya orang itu memperoleh pelajaran dari hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dari Ummu Salmah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mempunyai juru nasihat dari hatinya, niscaya ada penjaga daripada Allah kepadanya. Hati ini ialah yang menetap ingatannya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Adapun bekas-bekas yang tercela adalah seperti asap yang menggelapkan, yang naik kepada kaca hati, dan senantiasa bertambah tebal dari sekali ke sekali, sehingga hati itu hitam dan gelap, dan secara keseluruhan hati itu menjadi terdinding atau terhijab daripada Allah Ta'ala, yaitu tabiat, dan itu karatan. Allah Ta'ala berfirman, Kala barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, jangan berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat pada hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allau nasya'u asabnahum bidunubihim wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Artinya, bahwa jika kami mau, niscaya mereka akan kami binasakan disebabkan dosa mereka. Dan kami cap hati mereka sehingga mereka tidak mendengarkan. Surat Al-A'raf ayat 100. Tidak mendengarnya itu diikatkan dengan mencapnya dengan segala dosa. Adalah sebagaimana mendengar diikatkan kepada takwa. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wasma'u. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Surat Al-Maidah ayat 108. Firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya, bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajar kamu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Manakala dosa itu telah bertindih selapis, niscaya tercapkanlah di atas hati. Dan pada ketika itu, butalah hati daripada mengetahui kebenaran dan kebaikan agama. Dan ia mempermudah urusan akhirat dan membesarkan urusan dunia. Dan jadilah cita-citanya terbatas kepada dunia. Maka apabila pendengarannya diketok dengan urusan akhirat dan bahaya-bahayanya yang ada di akhirat, niscaya masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga yang satu lagi. Tidak menetap di dalam hati dan tidak menggerakkannya kepada tobat dan memperoleh yang telah hilang. Merekalah orang-orang yang telah putus asa di akhirat, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang di dalam kubur. Inilah artinya kehitaman hati disebabkan oleh dosa, sebagaimana dituturkan oleh Al-Quran dalam dan Sunnah Rasulullah. Maimun bin Mahram berkata, apabila seorang hamba berdosa dengan sesuatu dosa, maka menitiklah pada hatinya suatu titik hitam. Maka apabila ia mencabut dirinya dari dosa itu dan bertobat, maka hati itu berkilat kembali. Dan kalau ia kembali lagi, niscaya ditambahkan pada titik hitam itu, sehingga hatinya tinggi, maka itulah karat namanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati orang mukmin itu bersih, padanya pelita yang bercahaya gemilang, dan hati orang kafir itu hitam terbalik. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyalahi hawa nafsu itu melicinkan hati. Dan berbuat maksiat kepada Allah itu menghitamkan hati. Orang yang menghadapkan dirinya kepada perbuatan maksiat, niscaya hitamlah hatinya. Dan orang yang berbuat kebajikan sesudah kejahatan dan menghapuskan bekas kejahatan itu, niscaya hatinya tidak gelap. Akan tetapi cahayanya berkurang seperti kaca yang bernafas padanya. Kemudian disapunya dan bernafas lagi. Kemudian disapunya. Maka kaca itu tidak terlepas dari kekeruhan. Nabi SAW bersabda, hati itu empat macam. Hati yang bersih, padanya pelita yang bersinar terang. Maka itulah hati orang mukmin. Hati hitam terbalik, maka itulah hati orang kafir. Hati terbungkus yang terikat bungkusannya, itulah hati orang munafik. Dan hati yang melintang, padanya keimanan dan kemunafikan. Maka keimanan di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang dipanjangkan oleh air yang baik. Dan kemunafikan di dalam hati adalah seperti luka yang dipanjangkan oleh darah dan nanah. Maka, yang manakah di antara dua hal tadi yang banyak pada hati? Maka begitulah jadinya hati itu. Dan pada suatu riwayat, berjalanlah hal itu dengan hati. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minas sayyati minas syaitani tadakkaru fa idza hum mubasyirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu oleh setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali, dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat Al-A'raf ayat 201. Diterangkan bahwa terangnya hati dan dapat memandang adalah berhasil dengan zikir atau menyebut dan mengingati Allah. Dan ingatan itu tidak mungkin selain dari orang-orang yang takwa. Maka takwa itu pintu zikir, dan zikir itu pintu kasab atau terbuka hijab, dan kasab itu pintu kemenangan besar, yaitu kemenangan bertemu dengan Allah Ta'ala. Penjelasan. Contohnya hati dihubungkan dengan ilmu pengetahuan khususnya. Ketahuilah bahwa tempat ilmu itu ialah hati, yakni yang halus, yang mengatur segala anggota tubuh manusia. Yang halus inilah yang dipatuhi dan dilayani oleh segala anggota tubuh. Yang halus itu dengan dihubungkan kepada hakikat pengetahuan adalah seperti cermin dengan dihubungkan kepada bentuk segala yang berwarna. Maka sebagaimana yang berwarna itu mempunyai bentuk dan keadaan bentuk itu melekat pada cermin dan terdapat pada cermin, seperti demikian pula masing-masing pengetahuan yang diketahui itu mempunyai hakikat. Dan hakikat itu mempunyai bentuk yang tetap dalam cermin hati dan jelas di dalamnya. Sebagaimana cermin itu lain dan bentuk segala sesuatu itu lain, dan hasil bentuknya dalam cermin itu lain pula, maka itu menjadi tiga hal. Maka demikian, terdapat tiga hal: hati, hakikat segala sesuatu dan hasil hakikat itu sendiri dalam hati, dan beradanya di dalam hati. Maka orang yang berilmu adalah ibarat hati di mana keadaan hakikat segala sesuatu bertempat di dalamnya. Dan pengetahuan yang diketahuinya itu adalah ibarat hakikat segala sesuatu. Dan pengetahuan itu sendiri adalah ibarat hasil bentuk di dalam cermin. Sebagaimana genggaman umpamanya memerlukan adanya penggenggaman, seperti tangan dan yang digenggam, seperti pedang dan hubungan di antara pedang dan tangan. Dengan berhasilnya pedang itu di dalam tangan dan dinamakan genggaman. Maka begitu pula lah sampainya kepada ilmu yang diketahui kepada hati yang dinamakan pengetahuan. Sesungguhnya hakikat itu ada dan hati itu ada. Dan tidaklah ilmu itu sudah berhasil, karena ilmu itu ibarat dari sampainya hakikat pada hati, sebagaimana pedang itu ada dan tangan itu ada. Dan tidaklah nama genggaman dan pengambilan itu sudah berhasil, karena tidak adanya pedang itu di dalam tangan. Ya, genggaman itu adalah ibarat daripada berhasilnya pedang itu sendiri dalam tangan. Dan ilmu yang diketahui itu sendiri tidak berhasil di dalam hati. Orang yang mengetahui api, tidaklah api itu sendiri berada dalam hatinya. Akan tetapi ada, ialah batasnya dan hakikatnya yang sesuai dengan bentuknya. Maka mencontohkan dengan cermin adalah lebih utama. Karena diri manusia itu tidak ada dalam cermin. Yang ada ialah keadaan yang bersesuaian dengan manusia itu. Begitu pula adanya keadaan yang bersesuaian dengan hakikat pengetahuan di dalam hati yang dinamakan ilmu. Dan sebagaimana cermin tidak menampak padanya bentuk sesuatu disebabkan oleh lima hal. Pertama, kurang bentuknya. Seperti zat besi sebelum dirubah, dibentuk, dan dikilatkan. Kedua, karena buruk, berkarat, dan kotornya, walaupun bentuknya sempurna. Ketiga, karena dipindahkan arah barang itu ke arah yang lain, sebagaimana apabila bentuk itu di belakang cermin. Keempat, karena dinding atau hijab yang terletak di antara cermin dan bentuk barangnya. Kelima, tidak diketahui arah yang padanya bentuk barang yang dimaksud, sehingga sukar disebabkan untuk dihadapkan arah bentuk barang itu dengan arah cermin. Maka seperti itu pula hati adalah cermin yang disediakan untuk menampakkan padanya hakikat kebenaran dalam segala hal. Dan sesungguhnya hati itu kosong dari pengetahuan, di mana kekosongan itu terjadi disebabkan oleh sebab yang lima ini. Pertama, kekurangan pada hati itu sendiri. Seperti hati anak-anak, maka tidak menampak padanya pengetahuan karena kurangnya. Kedua, karena kekotoran perbuatan maksiat dan keji yang bertindis lapis di atas wajah hati, lantaran banyaknya hawa nafsu. Sesungguhnya yang demikian itu mencegah bersih dan cemerlangnya hati, lalu tercegahlah tabir kebenaran padanya, karena kegelapan dan tertindis lapisannya, dan kepadanya isyarat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengerjakan dosa, niscaya ia diceraikan oleh akal, yang tidak akan kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Artinya, terdapat kekotoran pada hatinya yang tidak akan hilang bekasnya, karena tujuannya bahwa diikutkannya dosa itu dengan kebaikan, yang akan tersapu dosa itu dengan kebaikan tersebut. Kalau ia mengerjakan kebaikan dan tidak didahului oleh kejahatan, niscaya sudah pasti bertambahlah kecemerlangan hati. Maka manakala datanglah kejahatan, niscaya hilanglah faedah kebaikan. Akan tetapi hati itu kembali kepada keadaannya sebelumnya kejahatan dan tidak bertambah jahanyanya. Inilah kerugian yang nyata dan kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Maka tidaklah cermin yang kotor kemudian disapu dengan alat yang mengkilatkan, seperti yang disapu dengan alat yang mengkilatkan karena bertambah cemerlangnya, tanpa ada kekotoran yang terdahulu. Maka menghadapkan diri kepada mentaati Allah dan berpaling dari kehendak hawa nafsu, itulah yang mencemerlangkan dan yang membersihkan hati. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, waladina jahadu fina lanah diyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya kami tunjukkan kepada jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah diketahuinya, niscaya diberi pusaka oleh Allah kepadanya akan pengetahuan yang belum diketahuinya. Diriwayatkan Abu Nuaim dari Anas. Ketiga, hati itu dipalingkan dari arah hakikat yang dicari. Sesungguhnya hati orang yang taat dan soleh, meskipun bersih, maka tidaklah jelas padanya kecemerlangan kebenaran, karena ia tidak mencari kebenaran, dan ia tidak berbetulan dengan cerminnya akan arah yang dicarinya. Akan tetapi kadang-kadang adalah kelengkapan cita-citanya dengan penguraian amalan taat badannya, atau dengan penyediaan sebab-sebab kehidupan. Dan pikirannya tidak ditujukan kepada memperhatikan hadarat ketuhanan dan hakikat ilahiyah yang tersembunyi. Maka tidaklah terbuka baginya selain apa yang dipikirkan dari yang halus-halus, dari bahaya amalan, dan yang tersembunyi dari kekurangan-kekurangan diri, kalau ia bertafakur kepadanya, atau tentang kepentingan-kepentingan kehidupan, jikalau ia bertafakur pada yang demikian. Apabila adalah pengikatan cita-cita dengan amal perbuatan dan penguraian ketaatan itu mencegah daripada tersingkapnya kecemerlangan kebenaran, maka apakah persangkaan Anda tentang orang yang menyerahkan cita-citanya kepada nafsu syahwat duniawiyah, kepada segala kesenangan yang berhubungan dengan itu? Bagaimanakah ia tidak tercegah daripada terbukanya kehakikatan? Keempat, hijab atau dinding. Sesungguhnya orang yang taat, yang memaksakan hawa nafsunya, yang menjuruskan pikirannya pada suatu hakikat kebenaran, kadang-kadang tidak terbuka juga yang demikian baginya, karena terdinding daripadanya disebabkan akidahnya yang telah lalu sejak kecil dengan jalan taklid atau ikut-ikutan dan menerimanya dengan baik sangka. Maka sesungguhnya yang demikian itu menghambatkan di antara dia dan hakikat kebenaran, dan mencegahkannya daripada terbuka pada hatinya yang menyalai daripada yang didapati dari taklid yang nyata. Ini juga suatu hijab yang besar, yang menghijabkan kebanyakan orang-orang ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid, dan orang-orang yang ta'asub atau fanatik kepada mazhab-mazhab, bahkan juga kebanyakan orang-orang soleh yang bertafakur tentang alam malakut, langit, dan bumi, karena mereka itu terhijab dengan akidah-akidah ketaklitan yang telah beku dalam diri mereka dan telah melekat dalam hati mereka dan menjadi hijab bagi mereka untuk memperoleh hakikat kebenaran. Kelima, bodoh tentang arah yang akan diperoleh padanya yang dicari. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak mungkin memperoleh ilmu dengan kebodohan, kecuali dengan mengingati ilmu yang bersesuaian dengan yang dicarinya. Sehingga apabila ia mengingatinya dan menertibkannya dalam dirinya dengan ketertiban yang khusus, yang diketahui oleh para ulama dengan jalan pemikiran, maka ketika itulah ia telah memperoleh arah yang dicari. Maka terang benderanglah hakikat yang dicari untuk hatinya, karena ilmu pengetahuan yang dicari itu bukanlah fitriyah atau diperoleh sejak lahir. Tidak dapat ditangkap kecuali dengan jalan ilmu yang menghasilkan. Bahkan semua ilmu tidak berhasil kecuali dari dua ilmu yang mendahului, yang tersusun dan bercampur dengan cara khusus.